Bye. Ponorogo Indo Nesio Saheni berdiri dan katmangon ngremeti tangane kancane. Munggu ae Mbak Dita ya. Sing lemes wayahe sapa? Padha ben. Kiu kiu. Bekari Channel. Thank you. Lali

Suka bertala. Pancen melarat bondo, pancen aku wanaku. Nanging opo salah yen aku tresnati kowe. Yen pancen tresno opo ra kondo yen piyene. Opo seneng yen gawe loro ati. Pikirkan Padang di goyang. Oh, Lo iki